Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Baiklah para pendengar yang berbahagia, kembali lagi kita mengudara melalui siaran Radio Republik Indonesia yang kita cintai ini, yaitu dalam acara Penyejuk Keimanan. Mudah-mudahan Allah terus memberikan kita kesejukan dalam keimanan kita, sehingga kita dapat melangkah dengan baik, sehingga menjadi manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kajian kali ini kita akan membahas dalam surat Yunus, juga dalam ayat 33 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون. Demikianlah telah tetap hukuman Tuhanmu terhadap orang-orang yang fasik, karena sesungguhnya mereka tidak beriman. Baiklah para pendengar yang berbahagia, kali ini Allah memberitahukan kepada kita bahwasanya orang-orang yang berbuat fasik itu adalah menjadikan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan diberikan balasan sesuai apa yang mereka kerjakan ketika mereka hidup di dunia. Maka ayat ini juga menekankan dari ayat yang sebelumnya yang kita kaji yang terdahulu, yaitu dengan mengucapkan fa'anna tusrafun pada ayat 32. Akhir dari ayat itu adalah mengingatkan bahwasanya orang-orang yang seperti itu adalah orang-orang fasiku, orang-orang yang fasik. Dalam arti kata orang yang fasik ini, mereka itu mengerti akan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi mereka tetap juga melaksanakan yang menjadi yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini haruslah menerima hukuman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini artinya bukan sekedar istilahnya masalah takdir, tapi ini adalah masalahnya karena mereka ingkar, tidak mau menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepada siapa? Alalladzina fasaku. Artinya inilah orang-orang yang sudah keluar dari ketaatan kepada Allah, menyebabkan mereka mendustai dan kufur terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Annahum la yu'minun. La yu'minun di sini bisa juga diartikan bahwasanya orang-orang itu tidak mau mempercayai apa yang sudah diberikan Allah dan Rasul-Nya, ataupun peringatan-peringatan bagi peringatan-peringatan dari orang-orang yang selalu mengingatkan dia di waktu dia masa hidupnya. Maka dalam hal ini juga perlu kita untuk mengingatkan wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabri. Artinya ketika kita ingin melaksanakan perintah Allah, langkah yang kedua setelah niat kita ingin menjalankan perintah Allah itu, hanya Allah menuntut supaya kita itu bersabar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam perjalanan ibadah haji ini adalah sangat indah. Sangat indah karena apa? Keindahan itu terjadi ketika kita mampu melaksanakan perintah Allah. Apa yang Allah inginkan mampu kita. Maka ketika kita mampu melaksanakan perintah Allah tersebut, maka janganlah kita menjadi orang-orang yang fasik. Dalam arti kata tahu kita sebetulnya perintah Allah tersebut, tapi masih banyak juga yang dilanggar oleh orang-orang yang tidak mau. Masih banyak orang-orang yang melanggar perintah Allah disebabkan karena mereka masih mengulurkan. Ini tidak apa-apa. Ini tidak apa-apa. Masih banyak waktu untuk bertobat. Ingatlah bahwasanya apa yang sudah menjadi niatan kita, itulah bahwasanya Allah akan memberikan ganjaran. Karena ilmu Allah itu sangat sempurna. Maka dengan kesempurnaan itulah Allah sudah dapat menentukan barang siapa yang melaksanakan perintah Allah, maka Allah berikan juga. Maka kalau ada orang yang melanggar perintah Allah, maka Allah akan berikan secepatnya sesuai dengan perintah sesuai dengan apa yang sudah digariskan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan Allah berfirman, "Kadzalika haqqat kalimatu rabbik." Kata-kata kalimatu rabbik ini adalah menunjukkan kekuasaan Allah itu sangat sempurna. Kalimatu rabbika itu, haqqat kalimatu rabbika itu adalah perintah Allah itu adalah sangat sempurna. Maka kalau kita jalankan perintah Allah yang sangat sempurna itu, maka kita akan mendapatkan sempurna, terutama dari keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya, Ustaz Arifin. Iya, di sini ada rasa berkesan bahwa Allah itu mengharap, Allah ngarap dari apa yang kita lakukan. Allah mengharap sesembahan kita, Allah mengharap peribadatan kita, Allah mengharap kerelaan kita, Allah mengharap keikhlasan kita. Sehingga seakan-akan Allah itu mengemis gitu. Ada seakan-akan. Tapi sebenarnya kalau kita lihat lebih jauh, ini bukanlah pengharapan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kebaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak. Jadi umat Islam jangan pernah berpikir Allah itu sangat mengharapkan amal ibadah kita. Tidak. Hadis kursi dengan jelas mengatakan, kalaulah manusia yang pertama hidup sampai akhir nantinya kiamat, semuanya berada pada jajaran orang yang paling takwa kepada Allah, satu level semuanya baik-baik, tidak akan menambahkan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebaliknya, kalaulah ada dari manusia pertama, kalaulah semua manusia dimulai dari manusia pertama hingga hari kiamat, semuanya bejat, kufur, dan melakukan kemaksiatan pada tingkat maksimal semuanya sama, tidak akan mengurangi kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apa yang kita lakukan itu kembali dampak positifnya untuk kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berbuat baik untuk kita. Fa in ahsantum, ahsantum li anfusikum. Kalau kamu berbuat baik itu kembali untuk kamu. Fa in asa'tum falaha. Kalau kamu berbuat jahat itu pun akan kembali kepada kamu. Jadi di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengharap apa-apa dari manusia, tetapi manusialah yang begitu besar harapannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga mengikhlaskan perbuatan itu untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi keikhlasan yang kita lakukan lillahi ta'ala tadi sebenarnya itu lebih merupakan kebutuhan kita daripada harapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita membutuhkan perbuatan harus berdasarkan lillah, bukan Allah mengharap agar kita berbuat lillah. Allah menegaskan aturan mainnya ketika Anda berniat, beramal, berbuat hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Anda menjadi orang-orang yang beruntung di dunia. Wattaqullah la'allakum tuflihun. Bertakwalah, takutlah kepada Allah. Targetnya bukan untuk Allah, tetapi agar kamu menjadi orang-orang yang beruntung, agar kamu menjadi orang-orang yang berbahagia. Karena apa? Karena keimanan itu membahagiakan dan kekufuran itu menyengsarakan. Iman dan amal soleh itu menyebabkan manusia terhindar dari sifat kerugian. Wal asri innal insana lafi khusrin illallazina amanu wa amilus sholihat. Demi masa sesungguhnya kita semua rugi kecuali karena kita beriman dan beramal soleh. Jadi di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kepada kita berbuat baiklah, karena berbuat baik itu kembali manfaatnya untuk kita. Berimanlah, karena dampak positif dari iman itu sangat besar. Ketika kita berbuat mengharapkan ridha Allah, maka kita tidak kecil hati ketika Allah tidak ketika kita lihat manusia tidak menghargai perbuatan baik kita. Orang berbuat baik dicaci maki pada zaman sekarang itu biasa. Tetapi bukan berarti kalau demikian kita tidak harus berbuat baik, tidak. Ketika dicaci maki kita pun terus berbuat baik, karena perbuatan baik itu bukan untuk mengharapkan pujian atau bukan untuk menjadi lemah ketika dicaci maki, tapi berbuat baik itu karena mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sisi lain kita juga menemukan Allah Subhanahu wa Ta'ala menghukum dengan cara yang adil. Iya. Kalau gitu dikatakan, kenapa kok ada amal yang tidak diterima sementara dia sudah berbuat baik dan banyak? Maka kita sering menemukan dalam ilustrasi Syekh Muhammad Mutawalli Sa'aroy, orang kafir tidak mendapatkan apa-apa dari perbuatan baik yang telah dilakukannya karena tidak ada iman di dalam sanubarinya. Dia diilustrasikan dengan 0 dikali bilangan lainnya. 0 dikali 1 tetap 0, 0 dikali 1 juta tetap 0. 0, 0 yang di awal ini adalah kekufuran. Dia akan menjadi berubah ketika seseorang merubah gaya kekufurannya menjadi iman. Iman itu adalah angka 1. Ketika 1 dikali 1 sama dengan 1, 1 dikali 10 sama dengan 10, maka bilangan setelah 1 bilangan yang dikali tadi akan mewujudkan bilangannya. Jadi ini diilustrasikan juga dengan apakah adil Allah menyiksa orang kafir di mana dia telah berbuat baik dan banyak di muka bumi ini. Seperti sosok Thomas Alva Edison yang menemukan listrik, yang sampai sekarang kita menikmati listrik tersebut. Kata Allah Subhanahu wa taala, itu sangat adil. Karena apa? Karena seorang pekerja di pekerja pembuat pabrik di pekerja pembuat baju di pabrik A, setelah selesai kerja dia akan meminta upah dari pabrik A tadi. Tidak mungkin pekerja pabrik A minta upah di pabrik B. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin memberi upah kepada orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah ada begitu, maka itu bukanlah keadilan namanya. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa kadzalika haqqat kalimatu rabbika 'alal ladzina fasaku annahum la yu'minun. Kenapa disiksa? Karena dia bekerja untuk selain Allah, maka Allah tidak perlu membayar, membalas dengan balasan yang berlipat ganda atas amal yang tidak yang dikerjakannya bukan atas nama Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja ini merupakan suatu kerugian. Bagaimana ada orang yang haji kemudian terselubungi dengan niat-niat yang tidak baik bukan karena Allah, sehingga Allah menilai bahwa haji tersebut tidak layak untuk diberi jasa atau balasan yang setimpal. Untuk itu, supaya bermakna dan bermanfaat, kita kembali kepada ayat sebelumnya yang berbunyi fazalikumullahu rabbukumul haq. Kita harus mengikhlaskan, memurnikan niat kita hanya beramal untuk mengharap Allah Subhanahu wa taala. Iya, memang kajian yang sangat menarik di ayat ini, walaupun ayat ini singkat sekali. Maka kalau kita merenungkan dalam kacamata keimanan kita kepada Allah, ketika Allah mengatakan kadzalika haqqat kalimatu rabbik, ini adalah menunjukkan betul-betul kekuasaan Allah yang sangat-sangat sempurna. Hak kalimat di sini artinya adalah ketentuan Allah ataupun hukuman Allah Subhanahu wa taala, atau bisa jadi azab Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah mengatakan haqqat kalimatu rabbik, haqqat ini akan mesti terrealisasi, akan turun azab Allah Subhanahu wa taala tersebut. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang fasik, bagi orang-orang yang mendustai, bagi orang-orang yang kufur, bagi orang-orang yang lalai, yang tidak pernah dengan kekhilafan dan kesalahannya itu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sebetulnya sangat pemurah. Ketika seorang lalai, Allah selalu mengingatkan supaya kita beristighfar kepada Allah, agar kita kembali keimanan kita kepada Allah, agar kita kembali ketakwaan kita kepada Allah, agar kita kembali kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang menjadikan keindahan kita dalam kehidupan, dalam menjalankan agama ini, karena kasih sayang Allah itu sangat sempurna. Maka janganlah sampai kita tidak beriman kepada Allah dan tidak mempercayai akan perintah Allah dan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini saja yang dapat kami sampaikan. Kami dari tim Safir Al-Azhar, saya Fazrul Haq dan bersama saya Ustaz Zainal Arifin. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.